ditempuh yang jelas, yang gamblang. Secara istilah, al-manhaj ialah at-tariqah al-wadihah allati yujra 'alayha lil wusuli ila ma'rifatin ma. Al-manhaj ialah sebuah tariqah, cara yang ditempuh, jalan yang ditempuh. Al-wadihah, dia sifatnya jelas gamblang, ditempuh untuk sampai kepada pengetahuan tentang sesuatu. Lil wusuli ila ma'rifatin ma. Ini secara istilah, barakallahu fikum. Maka manhaj itu ialah sebuah metodologi, sebuah tariqah, dan dia itu jelas, tidak ada yang samar. Tariqah tadi, metode tadi ditempuh untuk mengetahui sesuatu. Ikhwanatina azakumullah, secara waqi' dan secara syar'inya, manhaj ini secara global dibagi dua. Ada al-manhajul haq, ada al-manhajul batil. Ada manhaj yang benar, ada manhaj yang batil. Ada metodologi yang benar, ada metodologi yang batil. Al-manhajul haq hanya satu, tiada duanya, tidak berbilang, tidak berjumlah. Al-manhajul haq ialah manhaj Allah Azza wa Jal, manhaj Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-manhaj salafi, manhajnya Allah Azza wa Jal, manhajnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam, dan manhaj salaf. Al-manhaj dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal dikarenakan Allah lah yang meretakkannya, Allah lah yang menggariskannya. Al-manhaj dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan beliau yang menyampaikannya kepada umatnya. Al-manhaj dinisbatkan kepada as-salaf as-salih dikarenakan mereka adalah generasi pertama yang menjalankannya, yang menerapkannya. Sehingga dikasih nama manhajul haq, manhaj Allah, manhaj Rasul, dan masyhur kemudian dengan sebutan al-manhajus salafi, manhaj salaf. Barakallahu fikum. Maknanya, pengertian al-manhajus salafi ialah tariqahnya salafus saleh dari kalangan para sahabah, dari kalangan para tabi'in, atba'ut tabi'in, di dalam berislam, di dalam beragama, yaitu at-tamassuku bil kitabi was sunnati ala fahmi salafus saleh ilman wa amalan wa sulukan wa da'watan. Ya, para salaf ialah metodologinya kaum salaf, di dalam beragama, dalam berislam, yaitu bertamasuk, berpegang teguh dengan Alkitab wassunnah, dengan pemahaman salaful ummah dalam ilmu, secara amal, secara suluk, akhlak wal adab, dan secara dakwah. Itulah yang namanya manhaj salafi. Baik, meliputi semua aspek keagamaan. Manhaj salaf dalam berakidah. Maknanya metodologi salaf dalam berakidah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf dalam berakidah. Itu dirinci. Manhaj salaf di dalam berdakwah, metodologi mereka dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada kitabullah, Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaf dalam berdakwah. Hadir. Atau dalam beribadah, atau dalam berakhlak, atau dalam beradab, atau dalam perkara muamalah. Faham ya? Globalnya ialah tariqahnya salafus salih di dalam beragama, dalam berislam, yakni berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaf, sehingga semuanya kembali kepada bimbingan Alkitab sunnah dengan pemahaman salafus salih. Inilah yang namanya al-manhajus salafi. Inilah yang hak, yang lain batil. Adapun yang kedua, al-manhajul batil, manhaj yang batil, metodologi yang menyimpang dari manhaj salaf. Dan ini jumlahnya banyak, ragamnya banyak, sebanyak jumlahnya kebatilan. Bisa kamu nisbatkan kepada kebatilannya, bisa pula kamu nisbatkan kepada kelompoknya, bisa pula kamu nisbatkan kepada pencetus atau pendiri atau ahli fitnahnya. Paham ya? Ringkasnya, al-manhajul batil atau al-manhajul munharif, yang menyimpang. Bisa jadi disebut dengan manhaj ahlil kalam. Metodologinya ahli kalam, ahli filsafat di dalam beragama mendahulukan akal daripada syariat. Manhaj barakallahu fikum as-sufiyah misalkan, mereka mendahulukan adz-dzauq, perasaan, naluri dan segala macamnya daripada syariat. Demikian seterusnya, dinisbatkan kepada pemahaman mereka atau kelompoknya mereka atau orangnya. Intinya berseberangan dengan al-manhajus salafi. Difahami insyaAllah ya? Ini batil. Khawarij punya manhaj. Rafidah Syiah punya manhaj. Asy'ariyah punya manhaj. Murji'ah punya manhaj. Sufiyah punya manhaj. Jahmiyah punya manhaj. Hampir semua kelompok-kelompok yang ada sampai hari ini punya manhaj. Tayib, ada yang mengadopsi yang sebelumnya. Ada yang memunculkan manhaj baru. Semuanya itu dikumpulkan dengan satu kata, al-manhajul batil atau al-manhajul munharif. Batil atau menyimpang dari manhajul haq. Barakallahu. Tayib, jangan terpaku atau terpesona dengan beberapa hak pada mereka. Itu enggak mu'tabar. Yang dianggap ialah kebatilannya. Di dalam perkara manhajiyah harus semuanya, semuanya harus sesuai dengan manhaj salaf. Satu poin saja dari perkara-perkara manhaj ini ada yang berseberangan atau menyelisihi manhaj salaf, maka dikatakan manhajun batil. Walaupun dari sisi-sisi yang lain semuanya sama. Difahami? Jangan mengatakan ini kan haknya banyak sedikit batilnya, maka dikatakan manhaj yang hak. La. Semuanya harus sesuai. Satu poinnya menyimpang dikatakan manhaj yang batil. Dipahami? Contoh dari kalangan Jabriyah Qadariyah. Mereka ini dalam perkara-perkara yang lainnya enggak dibahas oleh para ulama. Mereka dibahas dan dinyatakan sebagai menyimpang dikarenakan penyimpangan mereka dalam bab takdir. Yang ini menafikan, yang ini mengisbatkan secara ghulu. Maka dikatakan Qadari atau Jabri. Babnya saja terkait dengan masalah takdir. Dipahami? Murji'ah sebagai contoh barakallahu fikum. Mereka dikatakan menyimpang dikarenakan penyimpangan mereka dalam pembahasan masalah al-iman. Yang lainnya yang dibahas oleh para ulama. Maka dikatakan murji'ah. Karena menyimpang dalam satu poin yang sangat mendasar pada agama ini barakallahu fikum. Wahakala. Dipahami ya? Paham itu? Itu berkait dengan kelompok-kelompok yang lain di zaman sekarang ini. Artinya jangan terpaku pada beberapa al-haq yang ada pada mereka. Itu enggak mu'tabar. Yang mu'tabar ialah kebatilannya. Satu saja ada pada mereka kebatilan atau penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan masalah manhaj, maka dikatakan munharif atau batil. Dipaham insyaAllah ya? Adahu. Ikhwanuddin azakumullah, manhaj yang benar yang dikenal kemudian dengan al-manhajus salafi ini maksum. Maksum. Terjaga dari kesalahan. Dikarenakan manhaj ini datangnya dari Allah Azza wa Jal. Dikarenakan manhaj ini adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Sumbernya Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan pemahaman salafus saleh. Tidak bakal salah. Maksum. Difahami ya? Maksum. Adapun pelakunya, orang-orang yang menjalankannya, ghairu maksum. Tidak maksum dikarenakan dia manusia biasa. Makanya, yang di atas manhaj ini dikarenakan dinyatakan sebagai ahlul haq, ahlus sunnah, salafi. Yang berseberangan dengan manhaj ini, maka dikatakan hizbi atau mubtadi atau munharif atau bal atau dengan nama-nama yang khusus sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya? Bisa jadi orang itu sebelumnya alal manhaj, thumman haraf, menyimpang setelah itu. Dia enggak maksud. Atau dia sebelumnya di atas penyimpangan manhaj, alal manhajin batil, thumma raja'a wa tab. Rujuk taubat dengan tempat nasuha menjadi di atas manhaj yang benar. Maka dikatakan dia sebagai seorang sunni. Difahami ya? Maka manhajnya maksum. Orangnya tidak. Camkan baik-baik. Manhajnya maksum. Orangnya tidak. Al-manhaj salafi ini meliputi al-Islam bikamilihi. Meliputi semua bimbingan Islam secara keseluruhan. Tidak ada satupun yang tercecer atau yang tersisa dari manhaj ini. Dia syamil, meliputi semua bimbingan Islam secara keseluruhan. Jadi Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu masuk dalam Islam secara kafah. Itu ada pada al-manhajus salafi. Sementara yang lainnya hanya pada sekian poin, sekian poin, sekian poin, tidak mewakili Islam secara kafah. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azakumullah, manhaj yang benar ini memiliki simat, keistimewaan, ciri khas. Ya, ciri khas. Sebagian mereka menyebutkan memiliki usul wa usus. Ya, ada pondasi-pondasinya, ada asas-asasnya. Lah, pasti bukan semuanya. Usul as-salafiyah atau ususu al-manhaj as-salafi secara umum ada tiga. Yang pertama ialah ikhlasul ibadati lillah wa nafi syirik. Asas yang pertama ialah mengikhlaskan, memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah semata dan menolak segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, at-tamassuku bis-sunnah wattiba'uha walhadharu minal bid'ati wa ahliha. Berpegang teguh dengan sunnah, mengikuti sunnah, dan mewaspadai kebid'ahan-kebid'ahan dan pelakunya, ahli bid'ahnya. Yang ketiga ialah luzumul jama'ati wassami wa ta'ah. Menetapi jama'ah, mendengar, mentaati, mematuhi penguasa yang muslim selain dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ini tiga poin utama dikatakan sebagai usul salafiyah, dasar-dasar, asas-asas para salaf. Ini yang paling besarnya. Yaitu tauhid tanpa syirik, iman tanpa kufur, sunnah tanpa bid'ah, dan asam wa ta'ah li waliyil amr. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah yardha lakum thalatha wa yashatu lakum thalatha." Allah meridai untuk kalian tiga perkara dan Allah murka bagi kalian dari tiga perkara. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Tiga poin dari ikhwan. Allah ridha kepada kalian engkau beribadah kepada Allah dan kamu tidak syirik berapun. Ini yang pertama. Yang kedua, dan engkau berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Yang kedua. Yang ketiga, kamu menasihati penguasa yang Allah tunjuk sebagai pemimpin kalian. Ini dijadikan satu dalam sebuah hadis sehingga dimasukkan dalam pembahasan asas manhaj salaf. Baik, adapun simatuhu, ciri khasnya yang membedakan manhaj salafi dengan manhaj-manhaj yang lainnya sangat banyak. Sangat banyak, ikhwan. Di antaranya adalah yang pertama, asy-syumuliyah. Asy-syumuliyah. Manhaj salaf, manhaj haq, cirinya asy-syumuliyah, ai annahu syamilun lid-dinil islami bikamilihi. Manhaj ini mencakup semua bimbingan-bimbingan Islam secara keseluruhan. Tidak ada satupun yang luput daripadanya. Syamil. Akidahnya, tauhidnya, keimanannya, ibadahnya, ahkamnya, dakwahnya, akhlaknya, adabnya, muamalahnya, bimbingan-bimbingan terkait urusan duniawiyahnya, semuanya. Syamil. Kamil. Adapun yang lainnya, manhaj yang lainnya, enggak ada yang sempurna, enggak ada yang syamil. Yang ini hanya berkutat masalah jihad, yang ini masalah takfir, yang ini masalah iman, yang ini masalah takdir, yang ini masalah ahlul bait, yang ini masalah al-wala' wal-bara', yang ini masalah salat jamaah, yang ini masalah daulah. Hanya semata-mata juz'iyah namanya. Dipaham ya? Parsial-parsial, person-person saja. Ghairu syamil. Faham dong? Mana salaf syumuliyah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Yang kedua ialah syiaruhum al-ittiba. Syiarnya orang-orang yang di atas bahasa salaf ialah al-ittiba wa adamul ibtida', mengikuti dan tidak bikin bid'ah. Yaitu meliputi ittiba'ul hujjah wa dalil, meliputi ittiba'ul rasul sallallahu alaihi wasallam, meliputi ittiba'ul sunnah, meliputi ittiba'ul salaf, meliputi ittiba'ul ulama bi adillatihim. Ini semuanya syiarnya mereka, al-ittiba' wa adamul ibtida', dan tidak membuat bid'ah. Dipahami? Sementara yang lainnya pasti jatuh dalam ibtida'. Ittiba'nya tidak sempurna. Ittiba'nya tercoreng dengan berbagai macam bentuk ibtida', penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada pada mereka. Dipahami ya? Bahkan di antara ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah tidak mau kembali kepada pemahaman salaf. Ittiba', ada wadih. Dari sini pula disebutkan poin yang ketiga terkait dengan al-wala' wal bara'. Al-wala' wal bara' indahum mabniyun ala ittiba'. Cinta dan benci menurut mereka salafiyun dibangun di atas ittiba'. Siapa saja yang mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti salafun salih, maka dicintai. Yang menyimpang, maka dibenci. Baik. Al-wala' wal-baro'nya bukan dibangun di atas person, tokoh, atau kelompok, atau pemikiran, atau yang lainnya. Tidak. Tapi dibangun di atas ittiba' al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Kalau yang lainnya, al-wala' wal-baro'nya sempit, kadang dibangun di atas sebuah tokoh, seorang tokoh mereka, atau kelompok mereka, atau komunitas mereka, atau pemahaman mereka, atau bid'ahnya mereka, wahakadha. Pada mereka ada hizbiyah, al-wala' dan baro'nya sempit, ada asabiyah, ada taklid, ada mukhalafatus sunnah, disebut dengan hizbiyah. Yang berikutnya lagi ialah al-wasatiyah, pertengahan ya kawan. Wasat al-haq, pertengahan di atas kebenaran. Bainal ifrati wa tafrit, antara sikap melampaui batasan dan sikap kurang dari batasan. Ini untuk semua aspek keagamaan. Mereka wasatun alal haq, tengah-tengah di atas kebenaran selalu. Bukan ifrat, bukan tafrit. Bukan ghulu, bukan jafa. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sementara orang-orang menyimpang, bisa jadi ghulu, melampaui batasannya, atau jafa, tafrit, kurang dari batasannya. Hadza qadariyah, hadza jabriyah. Qadariyah menafikan takdir, ghulu dalam menafikan. Jabriyah mengisbatkan takdir, tapi ghulu dalam mengisbatkannya. Ada taraf, ada taraf, ada menyimpang, ada sunnah, tengah-tengahnya, ada al-haq. Faham tu? Ada syiah, ada khawarij. Syiah ghulu dalam mencintai ahlul bait, melampaui batasannya. Khawarij membenci ahlul bait, kurang dari batasannya. Ahlus sunnah, tengah-tengah, aral haq. Dibilang seterusnya. Dalam semua aspek keagamaan, bahkan keduniaan pula, barakallahu fikum. Wasatiyah. Barakallahu fikum. Yang kelima ialah barakallahu fikum. Jam'ul kalimah aral haq. Ini sifatnya para salaf dan salafi. Selalu ijtima' bersatu, mengumpulkan, menyatukan kalimat di atas al-haq. Akidah mereka satu. Manhaj mereka satu. Kaifiyah, tariqah, ibadah mereka satu. Tariqah, dakwah mereka satu. Akhlak, adab, muamalah mereka satu. Dan mereka bersatu di atasnya. Yip, dari generasi mulai generasi awal sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. Dengan perbedaan negara, perbedaan wilayah, perbedaan bahasa, perbedaan kabilah, perbedaan suku. Tetapi mereka satu. Akidah satu. Manhaj satu. Tauhid satu. Ibadah satu. Akhlak satu. Semuanya satu. Dikarenakan mereka semua menggunakan manhaj yang satu. Alkitab Sunnah Muhammad Salaful Ummah. Dan bersatu di atasnya. Tidak akan pernah berubah dengan kondisi apapun. Ada perubahan politik, ada perubahan sosial, ada suka, ada duka, ada lapang, ada sempit. Tidak akan pernah merubah manhaj mereka. Satu. Dan bersatu di atasnya. Barakallahu fikum. Sementara yang lainnya adalah hasabil maslahah. Tergantung masalahnya masing-masing. Kalau maslahatannya A, ya A. Kalau B, ya B. Kalau maju, ya maju. Mundur, ya mundur. Nyemplung, ya nyemplung. Ini dari kalangan yang fatil. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Berapa sementara? 5. Hari khamsatun kamilah. Cukup 5. Saya mengatakan 5 sila loh ya. Enggak, khamsatun kamilah. Barakallahu fikum. Is? Hadha huwa. Ini simatu hadzal manhaj. Barakallahu fikum. Ini bukan semata-mata wacana. Ini ada konsekuensinya terkait dengan kita yang menapaki manhaj ini. Masing-masing kita harus memiliki usul hadzal manhaj. Dan harus ada pada kita simatu hadzal manhaj. Kalau tidak, Anda bukan salafi. Walaupun Anda mengaku-aku sebagai seorang salafi. Yang dibahas amaliyahnya, kenyataannya, perwujudannya, bukan pengakuannya. Yip, ini sebagai barometer untuk menilai seseorang. Saya salafi. Cek. Bagaimana keikhlasan dia dalam beribadah, bagaimana tauhidnya dia, apakah ada syiriknya atau tidak. Bagaimana tanya sunnahnya, bagaimana terkait dengan masalah bid'ah, bagaimana semua to'ahnya. Dilihat, ada yang menyimpang, bukan salafi. Saya salafi. Lihat bagaimana simatuha. Apakah dia syumuliyah, apakah dia wasatiyah, apakah dia kada, apakah dia kada. Jadi semuanya kelihatan dari poin-poin tadi, barakallahu fikum. Sehingga diketahui mana salafi yang sesungguhnya dan mana yang bukan. Then, barakallahu. Taib, perkara yang penting untuk dicamkan baik-baik. Tadi saya katakan, manhaj salaf itu ma'sum. Dipaham ya? Manhajnya ma'sum. Orangnya? Tidak. Sekarang kita mengatakan, hadzal manhaj mahfud. Dipahami? Manhaj ini dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan pernah barakallahu fikum luput dari penjagaannya. Dikarenakan Allah yang menjaga agama ini. Allah yang menjaga Al-Qur'anul Karim. Allah yang menjaga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mahfuz. Antum mau jaga, antum enggak mau jaga itu enggak ada urusannya. Dia mahfuzun bihifdzillah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr, Quran, sunnah, dan kamilah yang menjaganya. Katakan wa inna lahu lahafidhun. Allah yang menjaganya. Kalau Allah yang menjaganya, tidak bakal binasa, tidak bakal rusak, tidak bakal berkurang, tidak bakal berubah. Ada keistimewaan agama Islam, Quran, sunnah, mahfud. Baik, ketika terkait dengan kitab suci yang selain ini, di agama-agama yang lainnya, itu penjagaannya diserahkan kepada mereka. Bimastuhfidhu. dengan apa-apa yang mereka diminta untuk menjaganya. Itu kata para ulama, penjagaannya diserahkan pada mereka. Akhirnya berubah. Akhirnya semuanya enggak ada yang beres. Dikarenakan dikembalikan kepada manusia. Sementara yang ini Allah yang menjaga. Hadzal manhaj mahfuz. Difaham ya? Dijaga. Difahami? Baik. Sekarang tema yang ingin antum angkat ialah kiat-kiat menjaga apa ini? Manhaj. Itu bukan terkait dengan manhajnya, tapi terkait dengan antumnya. Difahami? Paham insyaAllah ya? Manhajnya enggak usah kamu jaga, Allah yang menjaga. Difahami ya? Sebelum antum ada, sebelum antum lahir, sudah ada, sudah dimaksumkan oleh Allah Azza wa Jal, dan dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Maka yang dimaukan dengan tema ini, kiat-kiat menjaga manhaj, berkaitan dengan individu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang sunni salafi. Apa kiatnya? Supaya kamu ini, anda, kalian, saya, mereka, ahlus sunnah ini, tetap di atas manhaj ini. Tetap di atas manhaj ini. Dipaham insyaAllah ya? Jangan merasa aku ini yang selama ini menjaga manhaj ini. Selama ini aku yang menyampaikannya, aku yang mendakwahkannya, aku yang menyebarkannya. Oh, saya jaga itu dari berbagai macam syubhat-syubhat yang menimpanya, fitnah-fitnah yang menghempaskannya. Nanti salah paham, enggak paham namanya. Al-manhaj mahfud wa ma'asum. Yang harus dijaga kamunya. Dipahami? Baik. Maka pembahasan yang terakhir ialah kiat-kiat menjaga manhaj. Maknanya kiat-kiat supaya kita ini terjaga. Supaya senantiasa di atas manhaj yang benar. Difahami? Baik. Kiatnya sangat banyak. Dan ini langsung terapan, bukan wawasan, bukan wacana. Yang pertama ialah ta'allumu hadzal manhaj. Kita harus mempelajari, mengetahui, mengenali manhaj ini. Baik. Membedakannya antara manhaj yang hak tadi dengan manhaj yang batil. Difaham ya? Ma'rifatu hadzal manhaj, ta'allumuhu wa tamyizuhu bainahu wa bainal manhajil batil. Harus kamu pelajari, harus kamu kaji, harus kamu kenali, harus kamu ketahui manhaj ini, dan harus kamu bedakan antara manhaj yang benar dari manhaj yang batil. Maka ilmunya dua, mengilmui manhaj yang hak ini kamu ikuti, kamu amalkan, dan yang kedua mengilmui manhaj yang batil kamu tinggalkan. Kalau tidak, anda tidak bakal tahu mana yang hak, mana yang batil. Ta'allum wa ma'rifatu. Kemudian setelah itu antum pegangi, antum amalkan konsekuensinya. Yang kedua, di antara upaya kita untuk supaya kita terjaga senantiasa di atas manhaj yang mulia ini adalah lingkungan ya, ikhwan. Bi'ah as-salihah. Kita harus berada di lingkungan salihah, lingkungannya ahlu sunnati wal jamaah salafiyun. Sangat mempengaruhi kehidupan kita dan diri kita. Lingkungan. Yang ketiga ialah as-suhbah as-salihah. Persahabatan, pertemanan yang baik. Kita harus bersahabat, harus berteman, harus bermuamalah, berinteraksi dengan ahlus sunnah wal jamaah, dengan salafiyun. Hanya dengan mereka, tanpa yang lain. Ini juga sangat mempengaruhi keadaan kita. As-suhbah. Yang ketiga adalah barakallahu fikum. Al-iltifafu haula al-anasir al-muthbitah. Kita harus berada di sekitar, kita harus melingkari, harus mengitari unsur-unsur yang meneguhkan kita di atas manhaj yang mulia ini. Ini lebih umum. Unsur yang meneguhkan lingkungan masuk. Unsur yang meneguhkan adalah persahabatan yang solihah masuk. Unsur yang meneguhkan ialah barakallahu fikum di antaranya majlisul ilm, halaqatul ilmi, majlis ilmu, halaqah ilmu masuk dalam poin sebelumnya ya Pak. Termasuk barakallahu fikum al-anasirul muthbita, unsur-unsur yang meneguhkan ialah zaujah salihah. Istri yang salihah yang di atas manhaj salaf. Jangan meremehkan perempuan satu ini ya Pak. Ini sangat membuat engkau bertahan dengan kuat. Zaujatun salihah. Zaujah atau zaujat salihah. Tayyib. Termasuk unsur yang muthbita ialah barakallahu fikum sosok. Sosok imma alim wa imma muallim da'i wa imma akh yang dia dikenal dengan keteguhannya di atas sunnah. Yep, keteguhannya di atas sunnah dan bisa meneguhkan orang lain di atas sunnah. Mereka ini barakallahu fikum dikatakan sebagai miftah lil khair mighlaq lis syarr. Pihak-pihak yang memang Allah takdirkan mereka itu sebagai kunci-kunci yang membuka kebaikan dan yang menutup kejelekan. Namanya profil-profil tokoh-tokoh yang meneguhkan kita. Dengan semata-mata menziarahi mereka, dengan semata-mata datang ke tempat mereka, ketemu mereka, sudah bikin semangat. Nah, apalagi mendengarkan ucapan mereka, wajangan-wajangan mereka, tausiah dari mereka, tambah mantap, tambah semangat. Apalagi secara khusus mendapatkan masukan-masukan arahan dari mereka, tambah mantap. Ini namanya apa namanya? Miftah lil khair mirah syar. Imma ulama, masyayikh, imma du'at, para asatidzah, wa imma ikhwah, shadiqin. Yang dikenal ma'ruf dengan salafiyahnya, dengan sunnahnya, ma'ruf thabatuhum alaiha, keteguhan mereka di atas sunnah, dan subhanallah, Allah jadikan mereka bisa meneguhkan orang lain. Ini gak sembarangan ya kan. Kalau ada yang seperti ini, antum mulai sama dengan semata-mata, nengok orangnya, sudah bikin semangat. Yang artinya luyu-luyu, malas ta'lim, segala macamnya, isnadah, sembuh. Ziarah ke tempat yang orang seperti ini langsung langsung seger mana semangat lagi barakallahu ini orang tertentu yang seperti ini barakallahu ini semuanya adalah beberapa upaya upaya dari kita supaya masing-masing kita terjaga di atas manhaj yang hak. Kalau di sebagai sebaliknya ya jelas harus mewaspadai, harus menjauhi, harus meninggalkan manhaj yang batil, meninggalkan lingkungan-lingkungan yang batil, meninggalkan teman-teman yang jelek. Nah, gitu ya. Meninggalkan halaqah-halaqah majelis-majelis yang jelek yang menyimpang. Wah, kata. Lawan daripada itu, tinggalkan, jauhi semuanya, yang sebelahnya lagi dipegangi, didatangi, dikitari, dipegangi barakallahu fikum. Dan yang terakhir ialah senantiasa bersandar kepada Allah Azza wa Jal, memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, memohon keteguhan, keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, teguh di atas sunnah dan diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Terus sampai mati, insyaAllah Anda akan terjaga dari Allah Azza wa Jal, dijaga oleh Allah Azza wa Jal, dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan Anda tetap di atas manhaj yang mulia ini. Barakallahu fikum. Dan ini ikhwan, bukan perkara yang mudah. Poin-poinnya mudah menyampaikan, tapi secara realnya, secara wakilnya, bukan perkara yang mudah. Fitnah banyak syahwat, banyak syubhat, banyak membuat orang oleng. Di hati, di jiwa kita masing-masing ada an-nafsul ammarah bisu. Kita punya nafsu, hawa nafsu yang memerintahkan perkara kejelekan. Nah, lingkungan sekitar, masyarakat pada umumnya juga punya andil membuat goncang. Istri, keluarga, anak-anak, family juga punya potensi untuk membuat goncang. Nah, media-media juga sangat besar potensinya untuk bisa membuat kita goncang. Banyak yang belum lagi propaganda musuh-musuh sunnah, propaganda musuh-musuh agama dan segala macamnya yang begitu gencar juga sangat besar peluang untuk menggoncang kita. Sehingga perjuangannya sangat besar, pengorbanan sangat besar, terkadang kita harus menghadapinya dengan jiwa raga kita, menghadapinya dengan harta benda kita, menghadapinya dengan sepenuh yang kita miliki. Maka jangan merasa aman dari penyimpangan di samping ikhtiar dan dengan poin-poin tadi. Istiqamah terus dan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal atas keselamatan kita masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini secara global yang bisa disampaikan. Sesungguhnya masing-masing ada perincian panjangnya. Namun kalau panjang-panjang bukan namanya tausiah pagi. Namanya daurah di pagi hari. Gitu ya. Nah, cukup dengan poin-poin tertentu, mujmal yang ada, nanti antum kembangkan, barakallahu fikum, dari keterangan-keterangan para ulama yang lain dalam bab ini, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga masing-masing kita senantiasa di atas menanjung hak sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi